Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati ahibbah, abna'i talabah, rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan. Ini merupakan kajian kita pertama di tahun ini. Nas'alullah taufiq wa taizir wa antum, terutama yang tullabul judud, dan secara umum antum semua sebagai tullabul ilm, ihmadullah, bersyukurlah, banyak bersyukur kepada Allah atas taufik yang Allah berikan kepada antum untuk talabul ilm, untuk ihtimam, peduli dan semangat dalam talabul ilm, karena fadilahnya besar dan banyak seperti yang sering antum dengar. Famin babi tadzkir, sebelum kita memulai dars, talabul ilm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa innal malaikata la tadha'u ajnihataha ridhon li talibil ilm. Para malaikat pun meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho dan tawadhu'nya kepada para penuntut ilmu. Dari sekian banyak manusia di dunia, beraneka ragam seperti yang antum tahu. Yang ini sibuk dengan perdagangannya, bisnisnya, pekerjaannya, masing-masing. Yang ini sibuk itu. Tidak satu pun hadis menyebutkan ada malaikat yang mau meletakkan sayapnya, tawadhu, kepada mereka. Tidak ada yang menyebutkan hadis malaikat meletakkan sayapnya karena ridho dan tawadhu kepada para pemimpin dunia, kepada para raja, para penguasa, enggak ada. Enggak ada hadis yang menyebutkan para malaikat meletakkan sayapnya, ridho dan tawadhu kepada para saudagar, pembisnis, enggak ada. Enggak ada para malaikat meletakkan sayapnya karena tawadhu-nya, cinta, ridho kepada semuanya ahlu dunia. Bahkan pintu-pintu kebaikan yang lain, tidak ada para malaikat meletakkan sayapnya, ridho dan tawadhu kepada yang berjihad fisabilillah sekalipun, yang perang. Enggak ada. Padahal itu amalan sebegitu besarnya, nyawa taruhannya. Enggak ada. Apalagi yang lain-lainnya. Hanya satu ini. Hanya kepada tullabul ilm, pada para penuntut ilmu, para malaikat itu tawadhu, ridho, ridhon bima yasna, Rasul sebutkan, karena ridhonya, cintanya terhadap yang dilakukan mereka, menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i. Cukup sebagai kebanggaan. Fahmadullah, maka bersyukurlah kepada Allah atas taufiknya. Tidak semua mendapati. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Miftah dari Sa'adah, riwayat dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an, kata Umar, wa innar rajul la yakhruju min baitihi wa alaihi dhunub. Seseorang bisa jadi ketika keluar rumah dia membawa sekian dosa. Ya mungkin maksiat ini, melanggar itu, dosa. dia lakukan, beban kejelekan dia pikul. Kata Umar, "Tsumma ya'ti majalisal ilm atau majalisal ulama," beliau sebut. "Fasami'al ilm," lalu dia datangi majelis-majelis ilmu. Dia dengar ilmu. Terhib, terhib. Faraja'a wa taba. Maka dengan mendengar ilmu itu, dia rujuk, dia kembali kepada kebenaran, dia bertobat. Karena ilmu yang dia dengar. Faraja'a ila manzilihi walaysa alaihi khati'ah. Maka dia kembali ke rumahnya dalam keadaan bersih, suci, tidak ada dosa sedikit pun padanya. Fadilahnya ilmu. Kata Umar, "Fala tatruku majalisal ulama." Maka jangan sekali-kali kamu tinggal, kamu telantarkan majlis ulama, karena di situ kamu terampuni dosamu, karena di situ kamu ngerti fadilah, karena di situ kamu bertobat, takut, semakin takut kepada Allah. Ilm. Di Tirmidzi pula dari hadis Muawiyah, kata Abu Sa'id rahimahullah, suatu ketika Muawiyah radhiyallahu an keluar dari rumahnya saat beliau khalifah, beliau dapati di masjid beberapa tabi'in, mungkin beberapa orang buat halaqah ilmu, mereka belajar, mereka mendengar ini. Maka Muawiyah tanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di sini? Yang kalian majlis di sini? Kata mereka, "Najlis nadzkurullah." Di sini kita berzikir kepada Allah, zikrullah, ilmu, zikrullah. Muawiyah sumpah, "Wallahi ma ajlasakum illa dzalik." Demi Allah, tidak ada lain kecuali itu yang membuat kalian duduk. Yani ilmu itu yang membuat kalian kumpul, duduk, datang. Kata mereka, "Wallahi ma ajlasana illa dzalik." Demi Allah, enggak ada lain ya kecuali ini, hanya karena ilmu kami duduk, kami datang. Kata Muawiyah, "Wallahi inni la astakhlifukum tuhmatan lakum." Aku menyumpahi kalian tadi, demi Allah, bukan karena aku menuduh kalian, bukan karena aku gak percaya kepada kalian, bukan. Tetapi, seperti inilah kami para sahabat mendapati saat Rasulullah SAW keluar rumah, mendapati kami para sahabat duduk-duduk ilmu. Maka beliau tanya sama, "Ma ajlasakum," apa yang membuat kalian duduk, kalian datang? Kami jawab, para sahabat saat itu, ilmu, zikrullah. Maka Rasulullah katakan, "Wallahi ma ajlasakum illa dzalik," demi Allah itu yang membuat kalian duduk. "Qalu wallahi ma ajlasana illa dzalik," kata mereka, "demi Allah hanya itu." Maka Rasulullah katakan, "Ama anni la astahlifukum tuhmatan lakum." Sama. Aku tidak menyumpahi kalian karena ragu atau menuduh kalian, bukan. Tetapi kata Rasulullah SAW, "Atani Jibril alaihi salam, faqala innallaha yubahi bikum malaikatahu." Jibril datang kepadaku, mengabarkan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Fadlun kabir. Kalau saja manusia tahu, kata Ibnul Qayyim, mereka akan berebut ke majelis ilmu walaupun harus beradu pedang. Layaknya mereka berebut dunia, mati-matian, bunuh-bunuhan. hanya karena lahan parkir misalnya. Kalau saja mereka tahu keutamaan besar di majelis ilmu, rebutan mereka sampai harus beradu senjata sekalipun. Tapi masalahnya taufik yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Fahmadullah wa syukuru ala ni'ami. Taib. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Ibn Hibban Abu Hatim Al-Busti rahimahullahu ta'ala, memasuki bab kedua. Beliau sebutkan qala rahimahullah dhikru islahis sarairi bilizumi taqwallah. Penjelasan tentang kewajiban membenahi sarair, membenahi batin, kalbu, dengan selalu menjaga ketakwaan kepada Allah. Qala an Usama ibn Shuraik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma karihallahu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta. Dari hadis Usama ibn Shuraik Rasulullah sallam sebutkan, yang Allah benci darimu jangan kamu lakukan, terutama saat kamu sendirian. Yang Allah benci darimu, yang Allah murkai jika engkau lakukan, jangan engkau perbuat itu saat engkau sendirian. Qala Abu Hatim, kata Ibnu Hibban, fal wajib alal aqilil hazim ayya'lama anna lil aqli syu'aban minal ma'murat wal masjurat la budda lahu min ma'rifatiha wasti'maliha fi awqatiha limubayanatil awam wa awbashin nasi biha. Yang wajib bagi setiap orang yang berakal, al-hazim, yang serius dalam hidupnya, ingin baik, untuk dia tahu bahwa akal itu punya sekian cabang. Ada yang bentuknya perintah-perintah yang harus dia jalani. Ada yang bentuknya larangan-larangan yang harus dia jauhi. Hadal akal. Dan karena itu disebut akal. Akal disebut akal karena bahasa arti asalnya akal itu mengekang, mengikat, menahan. Apa yang dia tahan? Kalau itu kebaikan, dia didorong, diseret untuk mengerjakannya. Kalau itu larangan, dia ditahan, dikekang untuk tidak melanggarnya. Dan itulah akal, cabang-cabang akal. Ada yang perintah, ada yang larangan. Maka itu harus diketahui. Setelah diketahui, wajib diamalkan di waktunya. Waktunya perintah, ya lakukan perintah. Waktunya itu larangan, tinggalkan itu larangan. Karena dengan itu, kamu akan beda dari orang awam. Wa aubashin nas. Dan orang-orang murahan, orang-orang rendahan. Karena kalau tidak demikian, gak ada beda uqala dengan selain mereka. Kalau tidak seperti itu, gak akan ada beda antara tullabul ilm dengan awam. Justru ini yang akan membedakan dengan akal ini. Perintah kamu jaga, kamu amalkan, tidak kamu tinggalkan, tidak kamu telantarkan, tidak kamu gampang-gampangkan, perhatian, sungguh-sungguh dalam pengamalannya. Dengan itu kamu beda dari aubasyun nas, dari awam. Melihat larangan, kamu segera menjauh, bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya, berjuang untuk menjauhinya. Dengan itu kamu beda dari awam, wa aubasyun nas. Kalau enggak, apa bedanya? Sama. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tafaqqat qalbaka fi thalathati mawatin. Cari kalbumu di tiga tempat, tiga situasi. Artinya cari, coba kamu introspeksi diri. Kamu punya kalb, punya kalb, punya kalbu, punya hati atau enggak? Terutama di tiga tempat ini. Yang pertama kata Ibnul Qayyim, inda tilawatil Qur'an. Ketika kamu baca Quran, kamu khusyuk, kamu tadabbur, kamu bertambah imanmu, semangatmu, kamu terhibur, kamu senang dekat dengan Quran, maka kamu punya qalbu. Yang kedua, fi majalis dzikir, di majelis-majelis ilmu. Apakah kamu peduli, semangat datang, semangat mendengar, semangat mencatat, bersungguh-sungguh mempelajari, kamu amalkan, ilmu itu betul-betul merubah dirimu, membenahi dirimu, maka kamu punya kolbu saat itu. Sejauh mana perhatianmu, sejauh mana perhatianmu kepada majelis ilmu. Dua. Yang ketiga, idza khalawta atau inda khalwatika, kata beliau. Saat kamu sendirian, saat kamu menyendiri, tidak ada orang lain tahu, apa yang kamu lakukan saat itu? Bagaimana ketaatanmu kepada perintah Allah saat kamu sendiri? Bagaimana kemaksiatanmu saat kamu sendiri? Bagaimana kamu dengan maksiat? Kalau kamu takut tetap kepada Allah, kamu tinggalkan, maka kamu punya qalbu. Kata Ibnul Qayyim, kalau di salah satu dari tiga ini ada yang tidak beres, maka sadari kamu tidak memiliki qalbu. Kalbumu hilang. Tidak senang dengan Quran, bahkan jauh dari Quran, dari tilawah, dari qiraahnya. Enggak rutin membaca, tadabur. Tidak terhibur dan tidak senang. Kalbumu hilang. Majalisul zikir, begitu pula. Kamu acuh tak acuh, kamu tidak peduli, kamu tidak semangat, tidak bersungguh-sungguh, hilang kalbumu. Dan saat kamu sendiri, kamu langgar yang dilarang, kamu tinggalkan yang diperintah, kamu berarti tidak punya hati. Di tiga tempat ini, kata Ibnu Qayyim, cari hatimu. Artinya pastikan apakah kamu termasuk orang yang punya hati atau sebaliknya. Nas'alullah al-afiyah. Qala, kata Ibnu Hibban, fa awwalu syu'abil 'aqli huwa luzumu taqwallah wa islahis sarirah. Maka cabang-cabang akal yang pertama dan terpenting adalah selalu menjaga ketakwaan kepada Allah dan selalu terus membenahi sarirah yang tersimpan, sarirah yang tersembunyi di balik dada ini. Harus terus dibenahi. Kata Imam Yahya Ibn Mu'ad rahimahullah, qalbu itu seperti kuali panci baskom. Di sana ada sendok cintung atau apa orang bilang. Apa yang terambil dari sendok ini dalam isi kuali itu yang akan kamu rasakan. Kamu ambil, kalau isi kuali itu manis, sirup misalnya, kamu cicipi, manis. Kalau isinya pedas misalnya, kamu ambil, kamu rasakan, pedas. Kalau isinya pahit, jamu misalnya, kamu rasakan, pahit, dan seterusnya. Apa yang terambil dari sendok, terasa, kamu cicipi, pedas, manis, dan seterusnya, pahit, tergantung apa isi dari kuali itu. Kata Imam Ibnu Qayyim mengkomentari pernyataan Imam Yahya Ibn Mu'ad, begitu pula kalbu. Kalbu itu seperti kuali. Sendoknya lisan. Kalbu itu sariroh, tersembunyi, tersimpan di balik sini, gak ada yang tahu. Kuali, selama belum kamu cicipi, gak ada yang tahu isi kuali ini apa, bagaimana rasanya, pedas, manis, pahit, gurih, gak ada yang tahu. Begitu disendok, begitu dicicipi, orang akan tahu ternyata isi kuali ini pedas, manis. Begitu pula kalbu, tersimpan. Dari mana diketahui isi simpanan ini? Dari lisannya. Lisan ini sendoknya. Dia yang mengambil dari dalam kalbu. Tertuang dari lisannya, keluar. Maka apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu bicarakan, menunjukkan itu isi kalbumu. Kalau itu kebaikan isinya, khair wa taqwallah wal ilm, maka yang terucap di lisanmu ya kebaikan, ilmu, nasihat, amar ma'ruf, dakwah, sesuatu yang kalimah thayyibah, membuat orang senang, menanamkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, mendamaikan saudaramu mukmin yang satu dengan yang lain, mempererat ukhuwah, cinta, kasih sayang di antara mereka, karena itu isi kalbumu. Sebaliknya, wal'iyadzu billah, jika yang terucap itu jelek, isinya permusuhan, kedengkian, hasad, permusuhan, perseteruan, fulan gini, fulan begitu. Isinya umpatan, kalimat-kalimat kotor, tidak senonoh, menyakitkan hati orang, dan yang banyak sudah hadith wala haraj, menunjukkan berarti itu isi kalbumu. Lisan, ini sendoknya. Dia tinggal ngambil dari kualinya. Apa isi kalbu itu? Itu yang akan terlihat dari lisanmu. Orang akan tahu, fulan kalbunya baik. Dari mana diketahui? Dari tutur katanya, dari perangai, sifat, dan akhlaknya. Fulan jelek, kotor hatinya. Lu dari mana diketahui itu sariroh, tersimpan? Iya. Tapi sendoknya terlihat. Omongannya, sifat, akhlak, pergaulannya akan terlihat dari semua itu. Maka kewajiban pertama seperti Ibnul Hibban sebutkan adalah menjaga selalu ketakwaan kepada Allah dan membenahi sariroh, membenahi hati, membenahi keikhlasan, dan itu terus, tidak ada henti untuk dibenahi. Li'anna man saluha juwanihi aslahallahu barraniyahu wa man fasada juwanihi afsadallahu barraniyahu. Karena orang yang baik dalamannya, ini kalbunya, maka Allah akan benahi, Allah perbaiki luarnya. Tadi dari tutur katanya, amalan, sikapnya, pergaulannya. Tetapi jika rusak seseorang dalamannya, maka Allah rusak luarnya. Wal wajib alal aqil, atau sebelum itu kata Imam Malik Ibnu Dinar rahimahullah, ittakhid ta'atallah tijaratan ta'tikal arbah min ghairi bidha'ah. Jadikan ketaatan, ketaatanmu kepada Allah, jadikan itu seperti layaknya perdagangan bagimu. Kamu seakan seperti sedang berniaga, di mana keuntungannya datang kepadamu tanpa modal atau barang yang harus kamu jual belikan. Artinya kamu hanya dapat keuntungannya, kalau layaknya perdagangan dunia, orang kan harus cari modal dulu, harus beli, kulaan, diolah dulu, ini, itu, dikemas, harus baik pemasarannya, marketingnya, baru dia dapat untung kalau ingin dapat keuntungan. Tapi ketaatanmu kepada Allah tanpa ada modal yang harus kamu keluarkan, artinya kamu tinggal menjalankan perintahnya, kamu jauhi larangan-larangannya, keuntungan pahala berlipat ganda datang padamu. Satu kebaikan digandakan sampai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Satu kejelekan yang urung dia lakukan karena rasa takutnya kepada Allah, ditulis baginya sebagai kebaikan, tercatat. Luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Kata Ibnu Hibban, faqutbu ta'at lil mar'i fid dunya huwa islahus sarair wa tarku ifsadidh dhamair. Maka qutbu ta'at, as inti daripada ketaatan bagi seorang hamba di dunia ini adalah pembenahan sariroh, pembenahan dalamannya, membenahi hatinya, dan juga meninggalkan segala yang bisa merusak dhamirnya, rusak niatnya. Apa saja yang merusak niat baiknya, mencoreng keikhlasannya, harus dia tinggalkan. Artinya orang dituntut untuk selalu waspada dan mawas diri. Karena beraneka ragam perusak itu. Tidak hanya dengan satu wajah, tapi bisa berubah-ubah. Makanya Ibnu Rajab menukilkan perkataan sebagian salaf, kullama jahattuhu ya'tini biwajhin akhar. Setiap aku perangi, datang perusak niat ini dalam rupa yang lain lagi. Makanya dituntut kejelian. Kalau musuh itu hanya satu rupa, gampang, enak. Pokoknya yang seragam merah, itu musuh, bunuh, perangi, selesai. Tapi dia enggak demikian. Hari ini seragam merah, besok ganti seragam hijau, lusa kuning, besoknya putih, dan seterusnya. Begitu yang merusak niat itu. Kamu benahi dari sisi yang ini, kamu selamat dalam rupa yang ini, belum tentu kamu bisa selamat di kasus yang lain, dalam fitnah yang lain. Makanya kata Ibnu Hibban, poros utama dari ketaatan. Benahi sari roh kita, dalaman kita ini. Dan tinggalkan segala yang merusak dan mencoreng domir. Qala fal wajib 'alal 'aqil al-ihtimam bi islahi sariratihi. Dengan demikian yang wajib, kata Ibnu Hibban, orang yang berakal itu selalu peduli, ihtimam, mementingkan pembenahan sarirohnya, pembenahan hatinya. Wal qiyam bihirasati qalbi, dan selalu menjaga ronda terhadap kalbunya. Makanya orang ronda gimana sih? Harus melek matanya, melotot, harus melihat dari arah sana aman gak, dari arah sana bagaimana. Gak cukup itu, dia gak boleh berhenti di satu titik, dia harus keliling memastikan keamanan. Bagaimana dari sudut sana aman, dari sudut yang situ, dari arah sana, dan seterusnya. Hatimu jauh lebih perlu untuk dirondai, jaga apa yang merusaknya, apa saja yang akan menodainya. Inda iqbalihi wa idbarihi, ketika dia qalbu ini, ketika hatimu maju atau mundur, ketika hendak melakukan sesuatu atau ketika meninggalkan sesuatu, bagaimana niatmu, di mana keikhlasanmu, ronda, jaga, perhatikan. Waharokatihi wasukuni, tidak hanya itu, saat dia bergerak maupun saat dia diam, saat kamu beraktivitas ataupun saat kamu diam istirahat, apa yang diniatkan, apa yang ada dalam kalbumu, jaga. Li'anna taqaddural awqat wa tanaghusul maladzat la yakunu illa inda fasadihi. Hal ini, kata Ibnu Hibban, karena waktumu, umur, kehidupanmu tidak akan menjadi keruh, jelek, dan kelezatan hidupmu, kenikmatan hidupmu juga tidak akan terasa tawar, artinya kamu gak nikmat hidup saat kamu merasakan sengsara, saat kamu sedih, saat kamu sumpek, saat kamu gelisah, sempit dadamu, kuda gulana, stres, kelezatan kenikmatan dunia gak terasa, tidak sebagai kenikmatan. Itu semua tidak akan terjadi kecuali saat hati itu sudah rusak. Arti lain yang ingin disampaikan oleh Ibnu Hibban, bahwa kalau sudah hati itu rusak, kalbu itu rusak. Kenapa rusak? Karena tidak dijaga. Kenapa rusak? Karena tidak dirondai. Kenapa rusak? Karena tidak dibenahi, tidak ada kesungguhan, tidak ada keseriusan untuk membenahinya. Ingat tadi Ibnu Qayyim, bacaan Quran, majelis ilmu, ketika sendiri. Rusak hati, dampaknya kenikmatan hidup akan hilang. Kamu akan gundah gulana, akan tertekan jiwamu, sempit dadamu, kamu akan sedih, gelisah, gak ada nikmatnya dunia. Keruh kehidupanmu, gak jadi jernih. Efek begitu besar pengaruh kalbu ketika tidak dibenahi. Makanya wajib dibenahi dan terus menerus. Walau lam yakun li islahi sarairi sababun yu'addil aqila ila isti'malihi illa idharullah alaihi kayfiyati sariratihi khairan kana aw syarran lakana alwajibu alaihi qillatul ighdha an ta'ahudiha. Dan kalau saja perkara membenahi tidak menjadi sebab yang berakal, kalau dia betul-betul membenahi hatinya, menjadi sebab Allah akan tampakkan padanya seperti apa hakikat kalbunya, baik atau jelek. Kalau seandainya hanya itu yang ada, artinya dengan membenahi kalbu itu kamu jadi tahu. Seandainya hanya itu, hanya dengan itu kamu tahu jelek atau baik kalbumu, itu pun sudah cukup wajib bagimu untuk selalu perhatian dan membenahinya, untuk tidak sering-sering tutup mata. Tutup mata artinya tidak peduli, kayak biarkan sudah, gak mau peduli hatinya mau seperti apa, apa perusaknya, kayak orang ronda tadi, aman-aman, ditinggal tidur misalnya, gak mau keliling, gak mau ini, gak mau melek matanya. Dari situ orang akan ketimpa musibah, akhirnya terjadi kecurian, terjadi ini, kerugian, karena teledor. Sama keteledoran seorang hamba mengakibatkan kejelekan demi kejelekan akan menimpa dirinya. Makanya wajib untuk selalu dibenahi. Nas'alullah taufik wal i'anah. Insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.